Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan kembali membaca kitab Matan Ad-Dururul Bahiyyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa muqaddimah dan dua permasalahan dari isi kitab. Baik, pada muqaddimah yang lalu telah kita sebutkan keutamaan-keutamaan Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, bahwasannya beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan pembelaan terhadap sunnah dan penentangan terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Demikian pula beliau dikenal sebagai seorang muhaddis faqih. Akan tetapi ada beberapa mulahadat wa mu'akhadat yang kita sebutkan dari para ulama. Apa saja mulahadat tersebut? Oke. Al-asma' wa sifat, khususnya dalam kitab Tafsir Fathul Qadir. Mu'akhadat yang lain, kathratun naql minasy syi'ah. Baik. Dan telah kita sebutkan dalam masalah asma' wa sifat, beliau diberi uzur dikarenakan pada zaman tersebut kurangnya buku-buku ulama ahlu sunnah dan banyaknya ahlu bid'ah yang menyandarkan diri kepada ahlu sunnah, sehingga beliau menyangka itu adalah mazhab ahlu sunnah. Baik. Demikian pula banyaknya nukilan dari buku-buku syiah itu kebanyakannya atau pada umumnya dalam rangka membantah karena beliau hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang di situ juga banyak kaum syiah. Baik. Satu lagi yang disebutkan para ulama yang berhubungan dengan kitab ini, ahsan, tidak mencakup seluruh bab fikih. Baik. Kemudian kita sebutkan faedah para ulama menyusun kitab itu disertai dengan kitab abwab wa fusul. Ini biasanya kitab bab kemudian dibawa bab faslun. Baik, ada tiga faedahnya, siapa yang ingat? Tafsil hifz tsani manajib taklid al-faham, tabat ahsan. Satu lagi, mudah menghafal, sudah tadi dijawab, agar tidak membosankan orang yang membaca atau membosankan talib. Baik. Kemudian telah kita sebutkan faedah dua tanbih yang sangat penting dari muqaddimah beliau. Ahmadu man amarna bittafaqquh fid din wa ashkuru man arsyadana ila ittiba'i sunan sayyidil mursalin. Di situ ada dua tanbih yang sangat penting. Siapa yang menjawab? Bilias. Baik. Talabul ilmi adalah perintah Allah. Yang kedua, talabul ilmi dengan dalil, yakni dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian telah kita sebutkan juga pembagian air. Ada ulama yang membagi air itu terbagi dua dan ada yang membagi menjadi tiga. Apa sajakah itu dan pembagian mana yang benar? Tahur dan najis. Ini yang dua. Yang tiga, tahurun, tahir dan najis. Yang betul ismain faqat. Taib ahsan perkolotik. Kemudian kita telah membahas dua permasalahan. Apa saja yang telah kita bahas itu? Najib, apa yang telah kita bahas dua permasalahan? Yang pertama, al-ma' tahirun mutahhir. Yang kedua, taib. Jadi yang pertama tentang hukum asalnya air, yaitu tahur, tahirun mutahhir. Dan yang kedua, dia tidak akan berubah menjadi najis kecuali apabila dia tercampuri najis dan bisa merubah warnanya atau rasanya atau baunya. Apabila dia bisa merubah salah satu dari sifat tersebut, maka jadilah air tersebut menjadi najis. Baik. Apa dalil bahwasanya hukum asalnya air itu suci? Baik, kitab wa anzalna. Baik, ahsan. Ini sunnah. Baik, ahsan. Barakallahu fikum. dan juga ijma telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf bahwasanya air itu hukum asalnya dia tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air itu suci. Adapun dalil bahwasanya air itu apabila dia tercampur dengan najis kemudian tidak merubah salah satu dari sifatnya, apakah warnanya, rasanya maupun baunya, tafadhal sebutkan dalilnya. Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Tentang apa ini? Hadis tentang bi'r budha'ah. Baik, ahsan. Barakallahu fikum. Hadis tentang bi'r budha'ah. Adapun tambahannya, illa ma ghalaba 'ala rihihi aw launihi aw ta'nihi, itu disepakati oleh ulama ahli hadis sebagai tambahan yang dhaif. Sebagai tambahan yang dhaif, tetapi maknanya ya, telah disepakati oleh para ulama, ijma' ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibn al-Mundhir, juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya ulama telah sepakat akan makna hadis tersebut. Yaitu apabila dia merubah baunya, atau rasanya, atau warnanya, maka dia menjadi najis. Juga ada perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dalam riwayat Bukhari, kata beliau, la ba'sa bil ma' ma lam yugayyirhu ta'mun aw rihun aw launun. La ba'sa bil ma' ma lam yugayyirhu ta'mun aw rihun aw launun. Tidak mengapa dengan air itu sepanjang tidak dirubah oleh rasanya atau baunya atau warnanya. Baik, ini beberapa yang telah kita bahas. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anisani ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. Dan dari yang kedua, yaitu dari sifat yang kedua, sifat mutahhir, dia tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu jika ada yang merubahnya atau mengeluarkannya dari penamaan air mutlak. Dikeluarkan dari sifat bisa mensucikan apabila ada yang merubahnya atau mengeluarkannya dari penamaan isi mutlak, minal mughayyirati thahirah, dari benda-benda yang suci, benda-benda perubah yang suci. Iya. Jadi maksud mu'alif rahimahullahu ta'ala, apabila air itu tercampuri dengan benda yang suci dan bisa mengeluarkan dari penamaan air mutlak, air yang asli, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Meskipun statusnya masih suci, bukan air najis. Tetapi kalau dia sudah tercampur dengan benda suci dan namanya sudah berubah, sudah bukan lagi air, maka dia tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Seperti tercampur dengan susu atau kopi atau teh jahe, maka orang tidak lagi mengatakan itu air, tapi orang mengatakan itu susu, kopi, teh jahe dan seterusnya. Maka yang seperti ini tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak. Apa tidak bisa dinamakan lagi sebagai air? Sebab dia sudah keluar dari penamaan air. Baik. Adapun jika tidak mengeluarkan dia dari penamaan air, maka dia tetap suci. Walaupun sudah tercampur dengan apapun juga dari benda-benda suci. Walaupun sudah tercampur dengan tanah, tanah kan suci. Sudah tercampur dengan tepung, dengan sabun. Tetapi penamaan air darinya tidak keluar. Tetap kita katakan itu air. Maka dia tetap suci. Walaupun merubah sifat-sifatnya. Merubah rasanya, atau baunya, atau warnanya. Walaupun sudah berubah. Seperti air sungai. Biasanya jernih. Ketika hujan, jadi apa warnanya? Coklat. Apakah kita katakan dia air, kita katakan itu air tanah? Tidak. Kita katakan dia tetap air. Walaupun dia sudah berubah, tapi tidak keluar dari penamaan air. Tetap itu tahur, ya, tahur bisa digunakan untuk bersuci, tahirun mutahhir. Demikian pula air sumur, kalau hujan deras jadi agak kehitaman, bolehkah berwudu dengan air ini? Sudah berubah ini, sudah tidak seperti aslinya, sudah berubah dengan tanah yang tercampur. Kalau dia belum keluar dari penamaan air, maka tetap boleh itu digunakan untuk berwudu. Jadi ini kaidahnya, meskipun berubah warna, rasanya maupun baunya, maka tetap boleh digunakan untuk berwudu. Iya. Termasuk dalam hal ini adalah al-ma'ul ajin, yang biasa dibahas oleh para ulama, al-ma'ul ajin, yaitu air yang tersimpan lama di satu bejana, sehingga bahan bejana tersebut merubah sifat air. Kalau bejadanya dari besi, bisa jadi terpengaruh dengan karat-karat. Maka yang seperti ini juga tetap suci, selama dia belum keluar dari penamaan air. Baik, dalilnya adalah hadis Ummu Hani yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightasala huwa wa Maymunah min ina'in wahidin min qath'atin fiha atharul ajin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Maymunah istri beliau mandi dari satu bejana, dari satu piring besar yang di situ terdapat atharul ajin, sisa-sisa gandum, tepung gandum. Baik, ini menunjukkan bahwasanya air itu tetap suci meskipun sudah tercampur dengan benda suci. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagaimana dalam hadis Ummu Afiyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita-wanita yang memandikan anaknya Zainab, anaknya meninggal dunia, kata beliau, "Ighsilna thalasan bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia sebanyak 3 kali dengan air dan daun bidara. Air dan daun bidara. "Waj'alna fil akhirati kafura." Dan pada cucian terakhir atau basuhan terakhir campur lagi dengan kapur barus. Jadi dicampur dengan daun bidara, ditambah lagi dengan kapur barus. Menunjukkan air itu tetap suci walaupun sudah tercampur dengan benda-benda tersebut, karena benda-benda itu tidak mengeluarkan dia dari penamaan air. Ini tercampur dengan kembang atau dengan daun-daunan. Walaupun sudah berubah warnanya, sudah jadi hijau. Kalau kita lihat ada danau, banyak pohon di sekitar situ. Karena banyaknya daunnya yang berguguran, airnya itu menjadi hijau. Iya. Tetapi kita tetap mengatakan itu air. Bukan kopi, bukan sirup, bukan susu. Tetap kita katakan itu air. Maka itu tetap boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Karena dia tidak keluar dari penamaan air mutlak. Kemudian yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Wala farqa baina qalilin wa katsirin wa ma fawqa al-qullatayn wa ma dunahuma." Ini permasalahan yang keempat. Tidak ada bedanya, kata beliau, apakah air itu sedikit maupun banyak? Apakah air itu sedikit maupun banyak? Dan juga tidak ada bedanya apakah air itu di atas dua kullah atau di bawahnya? Di atas dua kullah atau di bawahnya? Baik. Jadi tidak ada bedanya. Ini permasalahan yang keempat. Tidak ada bedanya apakah air itu sedikit maupun banyak, sedikitnya di bawah dua kullah atau di atas dua kullah, tetap saja dia disesuaikan dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Yang pertama, asalnya dia tahur, tahirun mutahhir. Yang kedua, kalau tercampur najis, maka dua keadaan. Kalau berubah salah satu dari sifatnya, warnanya, rasanya, atau baunya, maka dia menjadi najis. Kalau tidak berubah, meskipun dia sedikit, maka dia tidak menjadi najis, dia tetap tahur. Keadaan yang ketiga, kalau tercampur dengan benda suci, maka dua keadaan. Kalau dia tidak merubah penamaan air darinya, maka dia tetap suci. Sedikit air itu maupun banyak. Tetapi kalau sampai dia berubah, meskipun banyak, ada air satu kolam besar, dicampur dengan susu, susunya juga banyak. Berubah dia menjadi susu, bukan air lagi. Maka sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu. Jadi sama saja, sedikit maupun banyak, di bawah dua kullah ataupun di atas dua kullah, dia tetap mengikuti hukum-hukum yang sebelumnya. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat, kalau air itu sedikit, sudah dimasuki oleh najis, meskipun tidak merubah warnanya, rasanya, maupun baunya, maka itu sudah najis. Ini pendapat yang lemah, yang benar, walaupun dia sedikit. Tapi kalau tidak sampai merubah sifat-sifat air tersebut, atau tidak sampai mengeluarkan dari penamaan air, maka tetap dia suci dan mensucikan. Adapun dalil para ulama yang mengatakan bahwa air itu kalau sedikit, yakni sedikitnya di bawah dua kullah, apabila dia tercampur oleh najis, walaupun tidak berubah salah satu dari sifatnya, dari tiga sifatnya, maka dia najis, adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ahlus Sunan, Asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan kata beliau dengan syarat Asy-Syaikhain min hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam syarahnya Ar-Rawdatun Nadiyah. Bahwasannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu anil ma'i yakunu fil falah min al-ard. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dawab, di mana air tersebut telah digunakan oleh binatang-binatang buas dan juga binatang-binatang melata. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air itu dua kullah, maka dia tidak akan bisa dinajiskan. Tidak akan bisa dirubah oleh najis. Baik, ini hadis yang digunakan oleh para ulama. Wa bi lafzi Ahmad, dan dalam lafaz Imam Ahmad, la yunajjizuhu syai'. Apabila air itu dua kullah, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Dan dalam lafaz Abu Dawud, lam yanjus, dia tidak najis. Iya. Hadis ini dikhilafkan oleh para ulama, dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengisyaratkan kedhaifan hadis ini. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Tahdzibus Sunan menyebutkan 15 sisi akan kedhaifan hadis ini. Demikian pula Imam Ibn Abdul Bar wal-Mizzi dan jamaah dari ulama ahlul hadis itu juga mendhaifkan hadis ini. Baik, jadi intinya hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Akan tetapi, walaupun hadis ini sahih, itu dibawa kepada makna madhannatu atau madhannatu sur'ati taghayyur. Madhannatu sur'ati taghayyur, apabila air itu sedikit, dibawa dua kullah. Wal kathir madhannatu adamu taghayyur. Yakni, kalau air itu di atas dua kullah, itu kemungkinan besar, pada umumnya, memang tidak bisa dirubah oleh najis. Iya. Kalau najis itu memang sedikit, tidak akan terubah kalau dia dimasuki oleh najis. Baik. Jadi ini sekedar persangkaan saja. Bahwasanya pada umumnya air itu kalau dia di atas dua kullah itu tidak bisa dirubah oleh najis. Sedangkan kalau dia di bawah dua kullah karena sedikitnya, pada umumnya dia bisa dirubah oleh najis tersebut. Ini maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Iya. Sebab para ulama telah sepakat apabila air itu berubah salah satu dari sifatnya, apakah warnanya, rasanya maupun baunya, maka dia tidak bisa lagi dipergunakan untuk berwudu apabila dia dirubah dengan najis. Iya. Jadi tidak ada pertentangan antara ijma ulama dengan hadis ini. Kalaupun hadis ini sahih. Baik. Dan dua kullah itu disebutkan dalam Asyarhul Mumti', dua kullah itu ukurannya 500 ritul iraqi. Itu setara dengan 191,25 kilo. Ya, berapa liter itu? Hah? Kurang lebih 200-an liter. Baik. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah apakah air itu berubah atau tidak. Tidak peduli dia lebih dari dua kullah atau kurang dari dua kullah. Walaupun lebih dari dua kullah, kemudian tercampur najis, kebetulan najisnya banyak, tetapi dia bisa merubah salah satu dari sifatnya, apakah warna, rasa maupun baunya, maka sepakat ulama, air itu najis, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Demikian, kalau air itu kurang dari dua kullah, kemudian tercampur najis, dan tidak berubah, apapun dari salah satu dari tiga sifatnya, maka itu juga tidak bisa dikatakan najis. Jadi, patokannya adalah berubah atau tidak. Iya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan pada umumnya. Sebagaimana kata Asy-Syaukani dalam Al-Jarrar, "Fa kana hadzal miqdar la yu'athir fihi al-khabath fi ghalibil halat." Kata beliau, ukuran ini pada kebanyakan keadaan itu tidak mempengaruhi padanya najis. "Fa kana hadzal miqdar la yu'athir fihi al-khabath fi ghalibil halat." Kata Asy-Syaukani rahimallahu taala dalam Al-Sail Jarrar juga serupa, beliau katakan hal itu dalam syarahnya Ad-Darari Al-Mudiyah. Baik. Jadi yang menjadi patokan air itu berubah atau tidak. Tidak peduli sedikit atau banyak, tidak peduli dia kurang dari dua kullah atau di atas dua kullah. Kecuali dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila air itu berubah bukan karena mukhalatah dengan najis, tetapi karena mujawarah. Mukhalatah itu bercampur. Adapun mujawarah cuma berdekatan. Ini pengecualian. Ada air, di sampingnya ada najis. Jadi enggak bercampur. Mungkin karena angin atau aromanya begitu kuat sehingga mempengaruhi air ini. Maka berubahlah bau daripada air tersebut. Padahal tidak bercampur dengan najis, najisnya di samping. Maka ini tidak mengapa insyaallah taala. Sebab dia tidak berubah. dengan mukhalafah. Dia tidak berubah dengan mukhalafah. Dan telah dinukil ijma ini dalam kitab Asy-Syarhul Kabir sebagaimana dalam Asy-Syarhul Mumti'. Baik, ini pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, apabila air itu mengalir. Dalilnya adalah hadis tentang ma'ul bahr, hadis tentang air laut. Huwa tahuru ma'u al-hilu maitatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap suci airnya dan bangkainya juga halal. Iya. Maka dari situ para ulama beristinbat air yang mengalir, apakah air sungai atau air laut, itu juga tidak bisa dinajiskan, ya, tidak bisa dinajiskan. Wallahu taala ahlam. Jadi ini pengecualian. Permasalahan yang berikutnya, apa kata beliau rahimahullahu taala, wala farqa baina qalilin wa katsirin wa ma fawqa al-qullatayn wa ma dunahuma wa mutaharrikin wa sakinin. Juga tidak berbeda apakah air itu diam, air itu bergerak ataupun diam. Ini permasalahan yang kelima. Tidak ada bedanya. Dari hukum-hukum yang telah disebutkan tidak ada bedanya. Apakah air itu sedikit maupun banyak, di atas dua kullah maupun di bawah dua kullah, ataukah air itu diam maupun mengalir. Sama saja. Air diam maupun mengalir itu sama saja. Walaupun dia sudah tercampur najis, kalau tidak merubah salah satu dari sifat, tiga sifatnya, maka dia tidak najis. Iya. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwasannya kalau air itu tidak mengalir, walaupun tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka dia tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang diam dan dia dalam keadaan junub. Faqalu ya Abu Hurairah kaifa yaf'al? Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, lalu bagaimana seorang melakukannya? Qala yatanawaluhu tanawulan. Ini dia ambil dengan gayung. Baik. Dan dalam lafaz Imam Ahmad dan Abu Dawud, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'in wa la yaghtasilu fihi min janabatin. Janganlah seorang di antara kalian mandi pada air yang tergenang, dan jangan pula mandi, janganlah kencing pada air yang tergenang, dan jangan pula mandi padanya dari janabah. Dalam lafaz Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'in alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah seorang di antara kalian itu kencing pada air yang tergenang, pada air yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tersebut. Dalam lafaz Tirmidzi, summa yatawaddau minhu, kemudian dia wudu darinya. Tidak boleh. Baik. Ini hadis-hadis yang sahih yang dijadikan dalil oleh para ulama akan najisnya air yang terkena najis apabila dia diam. Tetapi istinbat ini lemah sebab di dalam hadis-hadis ini tidak sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu najis. Iya. Tetapi hanya sekedar melarang kita kencing pada air yang diam. Sebab hal itu bisa mengantarkan pada berubahnya air tersebut menjadi najis. Bukan langsung menjadi najis, tetapi nanti bisa menjadi najis. Kalau semakin banyak orang yang kencing di situ, pada akhirnya juga akan menjadi najis. Iya, itu makna hadis tersebut. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Iya. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan summa yaghtasilu fihi, janganlah dia kencing kemudian dia mandi darinya. Nabi SAW tidak mengatakan innahu yanjus, dia bukan najis, tetapi Nabi SAW cuma melarang jangan dia mandi darinya. Iya. Jadi larangan ini, larangan mandi darinya, sangat berhubungan dengan larangan yang pertama, jangan dia kencing kemudian mandi dari situ, sebab hal itu bisa mengantarkan kepada berubahnya air tersebut menjadi najis. Iya. Jadi yang benar sama saja, apakah air itu diam maupun bergerak, atau mengalir, maka dia tetaplah suci. Ya. Kalau tidak berubah salah satu dari sifatnya ketika dia tercampur dengan najis. Baik. Permasalahan yang keenam, wa musta'malin wa ghairi musta'malin. Juga tidak ada bedanya apakah air itu bekas ataupun baru. apakah air itu bekas maupun bukan bekas. Jadi sama saja, air itu tetap suci lagi mensucikan. Meskipun dia sudah bekas pakai, dia tetap suci dan tetap mensucikan. Ulama yang mengatakan bahwasannya air bekas juga sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu, berdalil dengan hadis yang sebelumnya. Ya, berdalil dengan hadis yang sebelumnya, yakni larangan mandi pada air yang sudah dikencingi dalam keadaan air itu diam. Hadis-hadis yang barusan kita sebut. Namun hal ini dibantah oleh para ulama, ya, dan Ibnu Hazm rahimallahu taala mengatakan itu pendapat yang batil, ya. Tidak ada sisi pendalilannya. Tidak ada sisi pendalilannya. Demikian pula ada hadis berupa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang untuk berwudu, ya, kepada seorang laki-laki untuk berwudu dari sisa wudunya wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki berwudu dari sisa wudunya wanita. Hanya saja larangan ini dibawa kepada larangan tanzih, bukan tahrim, yakni bukan pengharaman. Sebab ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, "Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin." Bahwasanya sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada satu tempat yang kecil. Artinya tempat air yang kecil. Baik, jadi sedikit airnya. Fajaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, liyatawaddaa minha aw yaghtasil, untuk berwudu dari air tersebut atau mandi darinya. Faqalat lahu ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Maka istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tadi junub, sedangkan air itu sudah bekas mandiku." Faqala, "Innal ma'a la yuznib." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya air ini tidaklah junub." Air itu tidaklah junub. Baik. Jadi dalil ini jelas bahwasannya menggunakan air bekas itu tidak mengapa dan tidaklah merubah air itu menjadi tahir tanpa mutahhir. Iya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dalil oleh para ulama, ya, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Bukhari dan Muslim, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Jadi bekasnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Ya, bekasnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Baik. Juga terdapat hadis dari Rubayyah binti Muawiz radhiyallahu taala anha dalam riwayat Abu Dawud, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air sisa dari mengusap tangannya. Berarti air bekas, bukan air baru. Menunjukkan bahwasannya air musta'mal boleh digunakan untuk berwudu. Baik, demikian pula hadis-hadis tentang para sahabat yang bertabarruk dengan sisa wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari. Dan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa wudu beliau, rambut beliau, keringat beliau, apa-apa saja dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu boleh digunakan untuk tabarruk, mencari keberkahan. Tetapi ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau meninggal, para sahabat tidak bertabarruk dengan bekas minumnya Abu Bakar misalnya atau bekas wudunya Umar, tidak ada. Ya, ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diambil dalil dari situ bahwasanya air bekas, air yang telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan oleh para sahabat, menunjukkan bolehnya menggunakan air musta'mal. Sehingga kata Al-Hafiz dalam Al-Fath, "Wa fihi dilalatun bayyinatun ala taharatil ma'il musta'mal." Dan ini pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, karena Al-Hafiz adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas akan sucinya air musta'mal, air yang bekas. Baik, inilah 6 permasalahan dari Babul Miyah dari matan Ad-Durarul Bahiyah karya Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ada beberapa faedah yang ingin kita tambahkan. Faedah yang pertama tentang al-ma'ul musakhkhan atau al-ma'ul musyammas. Air yang dipanaskan atau air yang dipanaskan dengan api dipinci atau air yang dipanaskan dengan matahari. Air ini suci berdasarkan kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Juga telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Annahu kana yusakhkhan lahul ma' fi kumkum fayaghtasilu bihi. Bahwasanya dipanaskan air untuk Umar di dalam satu bejana yang terbuat dari tembaga dan beliau mandi dengannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Juga dalam hadis yang dalam riwayat dari Umar annahu kana yaghtasilu bil hamim. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mandi dengan air panas. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Adapun hadis yang melarang bermandi dari air musyammas, air yang dipanaskan matahari karena bisa menyebabkan penyakit, maka hadis ini dhaif sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Baik, faedah yang lain, berkata sebagian fuqaha bahwasannya air yang telah dicelupkan tangan oleh seseorang yang baru bangun tidur sebelum dia mencuci tangannya 3 kali itu katanya sudah menjadi tahir, ghairu mutahhir. Dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Apabila seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya di bejana sampai dia mencucinya 3 kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, kata sebagian fuqaha, berarti air itu menjadi tahir, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Tetapi dijawab oleh para ulama yang lainnya, maka hadis ini maksudnya lil ihtiyat, untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian. Iya. Dengan dalil apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam. Artinya bukan sebuah keyakinan, bukan sebuah kepastian. Sedangkan sesuatu yang bukan yakin tidak bisa menghilangkan yang yakin. Tidak bisa menghilangkan yang yakin. Ini dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Munthi. Jadi, ini pendalilan yang kurang tepat. Faedah yang terakhir, apa hikmah dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hikmah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena seorang dari kalian itu tidak mengetahui di mana tangannya menginap, ya, tangannya bermalam tadi malam, bisa saja dia sudah pegang najis. Iya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia langsung memasukkan tangannya ke bejana sebelum dia cuci 3 kali. Baik, bisa saja orang mengatakan saya tahu kok tangan saya di mana tadi malam, tidak pegang najis, sadar saya. Mungkin saja hal itu terjadi. Mungkin tangannya diikat sehingga tidak gerak-gerak. Baik, maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, jawabannya itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, bisa jadi tangannya itu sudah dipermainkan oleh syaitan. Jadi ta'abudi ghairu ma'qulatil makna. Sifatnya ta'abudi, bukan sesuatu yang dipahami maknanya. Baik, ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyastansir 3 marratin, fa inna syaitana yabitu 'ala hayashimihi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinfar, yakni menghirup air ke hidung. Iya, sebanyak 3 kali. Karena syaitan itu menginap di antara hidungnya tersebut. Ya, jadi ini illahnya. Ini sebabnya perintah untuk mencuci kedua tangan ketika bangun tidur sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang masuk. Baik yang kemarin belum sempat dijawab dan dijelaskan, dan juga ada pertanyaan yang baru masuk, insya Allah beliau akan menyampaikan penjelasannya. Silakan bagi yang bertanya, silakan kirimkan saja ke nomor 08-5353-02-03-04. Sekali lagi saya beritahukan, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaannya ke nomor 08-5353-02-03-04. Baiklah, mungkin kepada Ustaz untuk menyampaikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Waktu diijabah doa di antara yang sepertiga malam disunnahkan mengerjakan salat witir dan berdoa ketika sujud. Lalu apa yang harus dilakukan wanita yang sedang haid di waktu itu? Boleh wanita yang sedang haid berdoa tanpa harus salat. Demikian pula membaca Al-Qur'an, berzikir, tidak apa-apa. Termasuk bagian dari ibadah. Tidak masalah dia berdoa. Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang berwarna coklat keruh sebelum darah haid termasuk darah haid? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala hal yang serupa dan beliau mengatakan, kalau hal itu dikeluarkan keluar dan bersambung dengan darah haid, maka itu dianggap haid. Atau dikeluarkan pada masa haid, maka itu dianggap haid. Tetapi kalau keluarnya di masa suci, maka tidak dianggap haid. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu anha, "Kunna la na'uddu as-safra wal khadra ba'da tuhri syai'an." Kata beliau, dahulu kan ini para wanita sahabiah tidak menganggap warna kuning dan keruh setelah suci itu apapun, tidak dianggap sebagai apapun. Artinya, tidak dianggap sebagai darah haid kalau dalam keadaan suci. Tapi kalau dia berurusan dengan haid atau pada jadwal yang sudah diketahui ini sudah jadwal haid, maka dia dianggap haid. Baik. Kita tolong jelaskan hubungan antara Salafi dengan Wahabi. Istilah Wahabi ini adalah istilah yang dibuat oleh Ahlul Bid'ah kepada Ahlul Sunnah. Setiap Ahlul Sunnah yang berpegang teguh dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dan teladan Salafus Saleh, mereka sebut dengan Wahabi. Sampai-sampai Imam Bukhari yang hidup di abad ketiga Hijriah atau keempat Hijriah, itu mereka katakan Wahabi. Padahal istilah Wahabi mereka sandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup baru satu atau dua abad kemarin. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yang hidup 6 atau 7 abad sebelum beliau, itu juga mereka namakan Wahabi. Dan asal dari penamaan ini dari penjajah Inggris yang menjajah India. Karena waktu itu India dengan mudah dijajah oleh Inggris. Lalu setelah tersebar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkobarlah jihad. Jihad berkobar sehingga pasukan Inggris menamakan ini gerakan Wahabi, Wahabisme, gerakan Wahabi. Karena mau menumbangkan penjajahan mereka di Inggris. Lalu diikuti oleh Ahlul Bid'ah. Jadi penamaan ini tidak benar. Dan Wahab itu nama Allah. Tidak sepatutnya seorang menamakan orang lain dengan nama Allah untuk menyudutkan orang tersebut. Ini tidak sepatutnya. Wahab itu nama Allah. Al-Wahhab, yang maha pemberi, yang tidak pernah mengharapkan imbalan dalam memberi. Jadi ini menamakan satu kelompok atau seseorang dengan Wahabi termasuk bentuk buruknya adat seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab Wahab adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya Ustaz, apa dalilnya wanita yang bercadar? Kebanyakan sekarang dicadar tapi enggak mau kenal sama tetangga, teman-teman yang enggak bercadar dari Syahrul. Baik. Dalil tentang cadar itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an wa Sunnah. Di antaranya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, salah seorang pembesar ulama Syafi'iyah, berkata, "Hadhihi ayatul hijab fi haqqi sa'iril nisa." Ayat ini, ayat hijab, berlaku bagi seluruh wanita. "Fa fiha wujubu satril ra'si wal wajhi 'alayhinna." Di dalam ayat ini terdapat kewajiban menutup kepala dan wajah atas mereka, atas para wanita. Ini pendapat salah seorang ulama Syafi'i. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal." Semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat yang pertama. Dalam riwayat yang lain, wanita-wanita anfar. "Lamma nazalat," ketika turun firman Allah, "wal yadribna bi khumurihinna 'ala jiyubihinna." Hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka sampai ke dada mereka. "Syaqaqna murufahunna fakhtamarna biha." Maka mereka merobek kain-kain mereka, lalu mereka berkerudung dengannya, ikhtimar dengannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini juga seorang pembesar ulama Syafi'iyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata dalam Fathul Bari, qauluhu fakhtamarna ay ghattayna wujuhahunna, perkataan Aisyah, fakhtamarna, mereka berikhtimar, berkerudung dengan robekan-robekan kain itu, maksudnya adalah ghattayna wujuhahunna, mereka menutup wajah-wajah mereka. Jadi ini yang terjadi pada para sahabiat. Adapun kalau wanita yang bercadar sekarang akhlaknya tidak baik, tentu bukan cadarnya yang salah, akhlaknya yang salah, dirinya yang salah. Sama dengan kaum muslimin, kaum muslimin kan banyak yang mencuri, banyak yang jadi teroris, tapi kita tidak mengatakan Islam agama yang salah, yang salah adalah pelakunya. Baik. Adapun kalau yang dimaksud tidak bergaul dengan tetangga, tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, maka ini yang sebenarnya, ini yang dituntun oleh syariat. Atau tidak bergaul dengan wanita-wanita fasik, wanita-wanita pelaku dosa yang dikhawatirkan bisa mempengaruhinya, maka ini yang seharusnya. Jangan berteman dengan wanita-wanita yang bisa membawa dia kepada perbuatan maksiat. Sayyid, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana seharusnya acara dalam pernikahan? Karena kebiasaan masyarakat di desa mengadakan berjanjian dan nyanyi-nyanyi. Yang penting dalam pernikahan itu adalah dalam resepsi, ya, dalam resepsi pernikahan itu adalah pengumuman pernikahan tersebut, dan disunahkan disertai dengan makanan kepada para tamu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatun." Laksanakan walimah, resepsi pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Ini yang paling penting. Sudah makan selesai pulang. Kalau ada yang dibungkus, alhamdulillah. Kalau mau disertai dengan nyanyi-nyanyi, maka yang dibolehkan di situ, seperti yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyanyi adalah anak kecil, perempuan yang belum balik, yang tidak dikhawatirkan fitnah darinya. Adapun selain itu, maka itu tidak dibolehkan di dalam syariat. Atau menggunakan alat-alat musik, ini diharamkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azi." Akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamar, sutra bagi laki-laki, perzinahan, dan alat-alat musik. Artinya alat musik ini diharamkan, lalu mereka halalkan. Ini tidak dibenarkan. Adapun berjanji, ini termasuk kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang paling penting, orang sudah tahu kita menikah, lalu mereka makan, selesai pulang. Baik. Atau kalau dibersamakan dengan akad nikah, ya sudah, selesai akad nikah, mereka saksikan, mereka tahu, makan, pulang. Selesai itu saja, tidak lebih dari itu. Baik. Dan tentunya disyariatkan juga untuk mendoakan kepada orang yang menikah. Mau bertanya Ustaz, kalau manusia yang beragama Islam menikah dengan agama lain, caranya gimana? Kan banyak artis-artis yang suami istri berbeda agama. Pertama, harus kita dudukkan dulu persoalannya. Memang dibolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Tapi itu dibatasi. Dibatasi bahwa laki-laki ini muslim dan wanita ini ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, yang menjaga kesuciannya, bukan wanita pezina. Dan saat ini sangat sulit dicari dari kalangan mereka yang bukan pezina. Kalau dibalik, wanitanya muslimah, maka tidak boleh, ini haram. Atau wanitanya selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, seperti wanita Konghucu, ateis, Hindu, Buddha, tidak boleh, haram hukumnya. Oleh karena itu, artis-artis yang melakukan ini, mereka memang asalnya tidak patut dijadikan sebagai teladan. Mereka inilah perusak-perusak umat, perusak-perusak masyarakat yang setiap hari berdakwah di televisi atau di media-media. Iya. Maka tidak pantas dijadikan teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Sungguh wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, meskipun wanita musyrikah ini telah mempesona kalian. "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Demikian pula disampaikan kepada para wali, para orang tua, janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. wala 'abdu mu'minin khairu min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang hamba, seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik meskipun dia telah mempesona kalian. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah. Mereka itu mengajak ke neraka dan Allah mengajak ke surga. Wal maghfirati bi idznihi, dan mengajak kepada ampunan Allah dengan izinnya. Ini jelas dalil pengharaman nikah selain laki-laki muslim dan ahlul kitab dan wanita ahlul kitab. Adapun bagaimana tata caranya, harus mengikuti tata cara Islam. Tidak boleh dengan tata cara selain Islam. Iya. Dan laki-laki harus menjamin anak-anaknya tidak boleh satupun mengikuti agama ibunya. Haram hukumnya dia membiarkan anak-anaknya mengikuti agama ibunya. Ya, seperti yang terjadi di kalangan artis, dibagi-bagi anaknya. Sebagian ada yang mengikuti bapaknya, sebagian ada yang mengikuti ibunya. Ini tidak benar. Baik. Apakah membaca surat Yasin pada malam Jumat bid'ah? Kalau iya, apakah artinya berdosa bila melakukannya dengan niat ingin baca Al-Quran? Terima kasih. Wassalam. Ozi pada heran. Termasuk bid'ah apabila dikhususkan. Apabila dikhususkan pembacaan Yasin saja pada malam Jumat. Kalau seorang tidak mengkhususkan, kadang-kadang dia baca Yasin, kadang-kadang baca ayat yang lain, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala dengan niat membaca Al-Quran, bukan meniatkan amalan khusus pada malam Jumat. Karena tidak ada dalil amalan khusus pada malam Jumat harus membaca Yasin. Baca apa saja, baca Al-Baqarah, ya, baca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi. Ayat yang paling afdal dalam Al-Quran, ayat kursi. Dan surat yang paling afdal dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Baik. Gimana cara membedakan hadis sahih dan dhaif? Mohon penjelasannya. Ya, harus belajar ya. Harus belajar ilmu mustalahul hadis. Ini bukan pelajaran yang bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat. Ya. Ini bukan pelajaran yang bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat. Ulama belajar puluhan tahun. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala belajar puluhan tahun untuk mengenal yang sahih dan yang dhaif. Demikian para ulama sebelumnya. Al-Muhaddis puluhan tahun belajar. Sehingga dalam ilmu ini kita sangat membutuhkan ulama. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi sangat membutuhkan ulama. Adapun makna hadis sahih, mattasala sanaduhu bi naqli al-'adil adh-dhabit 'an mithlih wa salima 'an asy-syudud wal 'illah. Ini definisi hadis sahih. Hadis yang bersambung sanadnya yang dinukil oleh rawi yang adil, yang dhabit kuat hafalannya, dan seluruh yang menukil itu demikian dan selamat dari syudud wal 'illah. Ini syudud wal 'illah itu dijelaskan panjang lebar juga ya, sekedar tahu saja. Iya. Hadis dhaif sebaliknya tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih, yaitu sanadnya tidak bersambung atau dinukil oleh orang yang lemah hafalannya atau dinukil oleh orang yang tidak terpercaya, ya, bukan orang yang saleh. Iya. Dan atau tidak selamat dari syudud wal illah. Ini sebagai gambaran globalnya saja. Baik. Berkali kita sebutkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah dan yang salah dari kebodohan kami dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.